Macam mana nak lawan nafsu syahwat habis-habisan padahal saya sering beribadah? Please lah. Baik. Sebab tu dalam sistem badan kita, masa budak-budak kita, budak-budak umur 8 tahun, 10 tahun, sistem imun dia kuat. Maknanya sistem dalam tubuh pertahanan dia kuat. Betul tak? Dia tengah main tengah panah. Pukul 1 tengah hari tu main tengah panah tak? Sakit apa kepala dia? Tak. Tak kira kena panah sikit kan? Darah tak kira. Nah, tu kekuatan dalaman tubuh budak-budak. Tengah-tengah panah tu, ujang pulau. Baunya mandi ujang pulau. Daripada panah mandi ujang, berasak ambuk. Bau berasak. Sakit tak? Tak sakit. Itu kekuatan dalaman dia panggil. Orang putih panggil imun. Tak? Nah, kekuatan sistem tubuh dia nak menjaga. Ha, makin lama dia makin kurang, makin lama makin kurang. Kita tu dah masuk umur 60, jemerang sikit ikut surah nak lidi rumah kena 2 titik, 3 titik ujang. Nampak berdepan hidung tu bit belong pun. Dah. Ha. Maka begitu jugaklah kekuatan umat Islam. Dia ada imun dalaman dia. Yang pertama sekali solat. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solatlah adalah cah bateri hok nombor 1 sekali. Kemudian zikrullah. Kalau benda ni kurang, maka kekuatan menahan maksiat berkurangan. Betul tak? Dulu kita amal semayang jemaah sama. Zikir ngetuk imam sama masa duduk pondok. Nak? Tebih duduk tangan sama. Buat sunat fardu pun ada. Fardu pun buat, sunat pun buat juga. Nak? Tak buat maksiat langsung. Leni dak ngaji dah madrasah dak ani pondok dah balik duk kampung dah jadi orang kampung pula. Main jemaah tinggal atek buat atek. Dikit-dikit kurang dan leni. Sebeh 2 tahun lepas kali ke akhir tengok. Faham tak? Neh. Tengok tak? Kita mudah dah nak buat maksiat. Betul tak? Tak apa. Cah kita kurang tadi. Neh. Ha tu. Ni jaga ni dia gitu. Neh. Benda-benda gitu yang jaga kita. Kalau kita amal semayang jemaah sama, amal semayang awal waktu sama, makin kuat bateri kita. Jangan terus salam bumbah lalu. Pas salam, Allahumma antas salam, astagfirullah. Jaga, lazim dengan zikir. Solat sunat, bangun malam. Nak, maka kekuatan menjaga daripada maksiat sangat kuat. Dia gitu kok.